kekasihku yang baik hati, mengapa membisu? Adakah karena dirinya semata? Sesungguhnya tak perlu begitu, ku tak dekat atau sayang padanya. Manis, kau adalah cintaku yang memberi warna di setiap langkahku. Manis, kau adalah dewiku, takkan pernah ada yang lain di hati. Sayangku hanya untukmu. Tak perlu kau meragu lagi, ku ada untukmu. Jangan suruh membelah dadaku, nanti ku mati. Ku salah dari engkau pilihan hati. Manis, kau adalah cintaku yang memberi warna di setiap langkahku. Manis, kau adalah dewiku, takkan pernah ada.